Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن جندب ابن عبد الله. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 hari sebelum meninggalnya. Wa huwa yaqul, beliau berkata, inni abra'u ila Allah ay yakuna li minkum khalilun fa inna Allah qad ittakhadani khalila. Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikannya bagiku seorang khalil di antara kalian. Wa inna allaha qad ittakhadani khalila. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan aku sebagai khalil, kekasihnya, orang yang sangat dan sangat dicintai. Kama takhada Ibrahim khalila. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalilnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila, latakhadtu Aba Bakrin khalila. Seandainya aku boleh untuk mengangkat atau menjadikan dari umatku sebagai khalil, niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalika. Sesungguhnya aku melarang kalian dari perkara tersebut. Faqad naha anhu fi akhir hayatihi, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya pada akhir hidupnya beliau. Ya. Lagi dijelaskan hadis yang sebelumnya ketika hendak meninggal dunia memperingatkan masalah ini. Summa innahu la'ana wa huwa bisyaki min fi'lihi as-salatu indaha min dhalika. Kemudian Nabi SAW pun belaknat orang yang melakukan hal itu. Nah, dan juga Rasulullah melaknat orang yang sholat di sisi kuburan. Wa illam yubna masjidun, walaupun tidak dibangunkan tempat ibadah. Ya, tapi beribadah di tempat tersebut dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ma'na qawlihi, yaitu makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khasya ayyutakhada masjidan. Beliau khawatir kuburannya dijadikan sebagai tempat ibadah. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidah. Maka sesungguhnya para sahabat, mereka tidak membangun tempat ibadah atau masjid di sekitar kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu mawdi'in qusidatis salatu fihi faqad ittukhida masjidan. Maka setiap tempat yang dimaksudkan, ditujukan salat di tempat tersebut, maka telah dijadikan tempat tersebut sebagai masjid. Walaupun tidak dibangun suatu bangunan, tapi ketika seseorang memaksudkan suatu tempat untuk melaksanakan sholat, maka tempat tersebut telah dijadikan sebagai masjid. Masjid tempat sujud kalau artinya. Bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Bahkan setiap tempat yang dilakukan sholat di tempat tersebut dinamakan sebagai masjid, walaupun tadi tidak ada bangunannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid, tempat sujud, tempat sholat, wa tahura, dan dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Ini ketika menyebutkan lima kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya, dijadikan untukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bumi ini sebagai tempat sujud. Nah, dengan ucapan masjidan, sehingga boleh sholat di mana saja. Beda halnya dengan umat-umat terdahulu, kalau melaksanakan sholat harus di tempat khusus melaksanakan sholat. Nah, dapun Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh di bumi mana saja, walaupun bukan di masjid, walaupun di padang pasir ataupun di tempat-tempat yang lainnya, boleh melaksanakan sholat. Sehingga disebut dengan tadi masjidan. Ju'ilat liyal ardu masjidan. Dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid. Maksudnya tempat sujud, tempat melaksanakan sholat. Wa tahura, dan dijadikan sebagai alat untuk bersuci dengan tayamum. Akan dijelaskan nanti lebih lanjut lagi oleh penyarah kita. Qala rahimallahu ta'ala, syarah penjelasannya. Qauluhu an Jundub bin Abdullah ay ibnu Sufyan al-Bajali. Bin Abdullah ibnu Sufyan al-Bajali. Nah, Jundub ibnu Sufyan al-Bajali. Wa yunsabu ila jaddihi, disandarkan kepada kakeknya. Sahabiyun masyhur. Jundub bin Abdullah, sahabi yang masyhur. Sahabat Nabi masyhur. Mata ba'da 60, meninggal setelah 60 Hijriah. Qauluhu, ucapan dalam hadis, inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum. Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dijadikannya bagiku di antara kalian Khalil, ya, orang yang sangat dicintai. Ay amtani'u amma la yajuzu li an af'alahu. Maknanya, aku menolak dari perkara yang tidak boleh untukku melakukannya. Ya. Aku menolak perkara yang tidak boleh aku lakukan. Wal khullatu fawqal mahabbah. Ya, di mana khullah ini tingkatannya di atas mahabbah. Ya. Ada khullah, ada mahabbah. Kalau mahabbah kan cinta. Kalau khullah maknanya cinta yang sangat. Ya. Sehingga tingkatannya di atas mahabbah. Wal khalil wal mahbub ghayatul hub. Khalil yaitu mahbub, orang yang dicintai dengan kecintaan yang sangat. Namanya khalil. Ya. Mustaq minal khullati bifathil khallati. Ya. Diambil dari kata khallah dengan difathahkan kha-nya. Wahia takhallulul mawaddah fil qalbi. Makna khalil itu tahallul, merasuknya kecintaan dalam hati. Ya. Kecintaan yang sangat. Merasuknya kecintaan dalam hati. Ya. Ini khullah. Sehingga tingkatannya di atas mahabbah. Bukan cinta yang biasa saja. Tapi kecintaan yang sangat. Bahkan puncak daripada kecintaan. Khullah. Kama qala syair. Sebagaimana seorang syair mengatakan. Qad takhallalta maslaka ruhi minni. Wabada wabida summiyal khalilu khalila. Sungguh engkau telah merasuki jalan ruh dariku. Maka dengan ini, ya, khalil dinamakan sebagai khalil. Ya. Kenapa dikatakan takhalal? Ya. Merasuk dalam hati. Menunjukkan kecintaan yang sangat. Nah. Hada huwa sahih bima'nahu kama dakarahu syaul islam. Dan inilah makna yang sahih. Sebagaimana sebutkan oleh syaul islam. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Wabn al-Qayyim. Wabn al-Kathir. Disebutkan oleh Ibn al-Qayyim dan juga Ibn al-Kathir. Wa ghayruhum dan yang lainnya. Ya. Ini makna khalil. Jadi saya lagi, khalil itu maknanya al-mahbub ghayatul hub. Ya. Yang dicintai dengan puncak kecintaan. Dengan kecintaan yang sangat. Ya. Sehingga al-khallah ini tingkatannya di atas mahabbah. Kalau mahabbah sifatnya umum. Ya, kecintaan. Nah, tapi kalau khallah lebih tinggi lagi. Kecintaan yang sangat, yang merasuk dalam hati sanubari. Nah, disebutkan Syaul Islam, ya, Ibn Qayyim, Ibn Katsir. Ibn Qayyim, Ibn Katsir ini muridnya Syaul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi, wa innama kana dhalika li'anna qalbahu sallallahu alaihi wasallam qad imtala'a min mahabbatillah wa ta'dimihi wa ma'rifatihi fala yasa'u hullatan ghayru. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, ya, sesungguhnya perkara tersebut, nah, di mana Rasulullah mengatakan, inni abru ila Allah ayyakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan bagiku seorang khalil di antara kalian. Kenapa? Dikarenakan hati Nabi SAW telah dipenuhi, ya, kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. pengagungan dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada lagi tempat ya khullah, kecintaan yang sangat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Rasulullah berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki khalil di antara para sahabatnya. Nah, kenapa dikatakan hati Nabi telah dipenuhi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah dipenuhi pengagungan dan ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak pantas Rasulullah menjadikan seorang khalil di antara para sahabatnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah adalah orang yang sangat dan sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, yeah. Secara umum kaum mukminin adalah orang-orang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam ayatnya wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang musyrik. Ya. Mencintai tandingan-tandingan mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Ada kecintaan kepada Allah, tapi kecintaan kepada tandingan-tandingan selain Allah pun sama. Ini orang musyrik. Walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat dahsyat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih-lebih tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hatinya telah dipenuhi kecintaan kepada Allah, dipenuhi pengagungan dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga tidak ada lagi tempat khullah, ya, kecintaan yang sangat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, qauluhu, ucapan dalam hadis tadi, fa innallaha qad ittakhadhani khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalil, kekasihnya, orang yang sangat dicintainya. Fihi bayan anal khallata fauqal mahabbah. Di sini merupakan penjelasan ya, bahwasanya khallah ini di atas mahabbah. Ya. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, wa amma ma yadunnuhu ba'dul ghalithin min anna al-mahabbata akmalu min al-khallah wa ana ibrahima khalilullah wa muhammadan habibullah fa min jahlihim. Adapun ya, yang dianggap oleh sebagian orang-orang yang salah bahwasanya mahabbah ya, mahabbah ini lebih sempurna daripada khallah ya. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah khalilullah dan Nabi Muhammad adalah habibullah, ini dikarenakan kebodohan mereka. Ya, justru sebaliknya, khullah ini lebih sempurna daripada mahabbah. Nah, Nabi Ibrahim sebagai khalilullah, begitu juga Nabi Muhammad SAW sebagai khalilullah. Ya, sehingga salah yang menyatakan mahabbah itu lebih sempurna daripada khullah. Ya. Dengan mengatakan tadi Nabi Ibrahim khalilullah, kalau Nabi Muhammad habibullah. Nah, padahal kedua-duanya sama sebagai khalilullah. Ya, orang yang sangat dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas sekali hadis tadi bahwasanya khullah ini tingkatannya di atas mahabbah. Ya. Lebih sempurna daripada mahabbah. Fa innal mahabbata amatun wal khallata khasatun. Dikarenakan mahabbah ini sifatnya umum, sementara khallah sifatnya khusus. Ya, wahia nihayatul mahabbah. Ya, khalah ini nam nihayatul mahabbah, puncak kecintaan. Ya, tingkatannya lebih tinggi. Waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annallaha qad ittakhadahu khalila. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwasanya Allah telah menjadikan dirinya, telah mengangkat dirinya sebagai khalil. Ya. Wa nafa ay yakuna lahu khalilun ghairu rabbih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan untuk dirinya ada khalil selain Rabbnya. Nah, dikatakan tadi hatinya telah terpenuhi kecintaan dan pengagungan serta ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga menafikan dirinya memiliki khalil selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma ikhbarihi bi hubbihi li Aisyah wa li abiha wa li Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa Mu'adz bin Jabal. Padahal Rasulullah mengkhabarkan kecintaannya kepada Aisyah, ya, kepada bapaknya yaitu Abu Bakar, kecintaan kepada Umar bin Khattab dan juga Mu'adz bin Jabal. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya khalil atau khullah tingkatannya lebih tinggi daripada mahabbah. Nah, kenapa Nabi SAW menafikan, ya, menafikan dirinya memiliki khalil dari kalangan para sahabat selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi di sisi lain Rasulullah mengkhabarkan kecintaan dirinya terhadap Aisyah. Ya. Ketika ditanya, "Naam. Ayyun nasi ahabu ilaik?" Siapakah manusia yang paling engkau cintai? Rasul mengatakan, "Aisyah." Aisyah adalah orang yang paling aku cintai. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki siapa yang paling kau cintai? Qala abuha, bapaknya itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Summa man, kemudian siapa lagi? Qala Umar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan dia menyebutkan beberapa orang di antara para sahabatnya. Ya. Nah, ini mahabbah, ya, kecintaan. Tapi kalau khullah, nah, ini lebih tinggi lagi. Sehingga Rasulullah menafikan dirinya memiliki khalil selain Rabbnya. Ya. Dan Rasulullah pun pernah menyatakan kecintaannya kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbu. Ya. Wahai Mu'ad, demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inni usika, dan aku nasihatkan engkau, ala tada'anna antakula dubura kulli salah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yeah. Sungguh aku mencintaimu wahai Mu'ad, dan aku wasiatkan kepada engkau, janganlah engkau meninggalkan di setiap penghujung salatmu untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu. Nah, untuk senantiasa, ya, bersyukur kepadamu dan baik dalam ibadah kepadamu. Nah, ini dengan kata apa tadi? Mahabbah. Ya. Rasulullah SAW ketika mengungkapkan kecintaannya kepada para sahabat, diungkapkan dengan kata mahabbah. Ya, bukan dengan kata khallah. Ya, dikatakan secara makna pun beda antara khallah dengan mahabbah. Kalau khallah disebutkan tadi, ya, niyahat, apa nihayatul mahabbah. Kecintaan yang sangat puncak daripada kecintaan. Nah, ini namanya al-khallah. Puncak daripada kecintaan. Jadi Rasulullah menafikan hal ini, ya, kepada selain Rabbnya. Nah, walaupun ada beberapa sahabat yang sangat beliau cintai, ya, tapi menafikan, nah, khallah, puncak dari kecintaan ini, nah, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aidan fa inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Begitu juga sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Yeah. Ayat yang sangat jelas sekali, inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Ya. Yeah. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Tapi kecintaan kepada Nabi SAW dan kepada Nabi Ibrahim lebih tinggi lagi. Yeah. Orang yang senantiasa bertaubat. Yeah. Orang yang senantiasa mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah Habibullah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tingkatan mereka masih di bawah tingkatan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeah. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dijuluki sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sangat dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Wa yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bersabar. Yeah. Wa khullatuhu khasatan bil khalilain. Tapi ya, yeah, khullahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan yang sangatnya, nah, khusus kepada dua khalilnya, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya afdal anbiya, ya, nabi yang paling afdal yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah katakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya, mereka para rasul kami afdalkan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Ya, di antara para nabi ada yang kita kenal sebagai Nabi Ul Azmi. Nah, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima nabi yang dikenal dengan Ul Azmi. Nabi-nabi yang utama. Ya. Dan di antara lima nabi tersebut ada dua nabi yang digelari sebagai Khalilullah. Ya. Kekasih Allah, orang yang sangat dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara dua nabi ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, ya, nabi yang paling afdal dari semua para nabi. Nah. Ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah wala bakhr. Rasul mengatakan, saya adalah pimpinan anak Adam di hari kiamat nanti dan saya tidak sombong, tidak bangga diri. Nah. Dikenal dengan Khalilullah. Dua nabi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah. Qaluhu, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kuntu muttahidan min ummati khalila latakhadtu Aba Bakrin khalila. Kalau seandainya aku boleh menjadikan atau mengangkat dari umatku ini sebagai khalil, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ya, ini kalau boleh. Ya, tapi ternyata tidak diperbolehkan. Nah, Rasulullah mengatakan, kalau seandainya aku boleh menjadikan seorang khalil dari umatku, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ya, tapi tidak diperbolehkan. Nah, seperti hanya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasuda li ahadin, la martul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lainnya, niscaya aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Tapi kan tidak boleh hal ini. Ya, tidak boleh seseorang sujud kepada yang lainnya. Tapi kalau seandainya dibolehkan, ya, akan aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Tapi syarat ini tidak boleh seseorang sujud kepada yang lainnya. Begitupun ucapan yang kita bahas tadi, Rasulullah mengatakan, kalau seandainya aku boleh mengangkat seseorang dari umatku sebagai khalil, niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ya, tapi tidak diperbolehkan hal ini. Dikatakan khalil ini hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fihi bayanun anna Siddiq afdalus sahabah. Ya. Dalam hadis ini penjelasan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu afdalus sahabah. Beliau sahabat yang paling afdal. Nah, sahabat yang paling afdal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai Rasulullah mengatakan demikian. Kalau seandainya aku boleh untuk menjadikan seorang sebagai khalil, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil, orang yang sangat dicintai dengan puncak kecintaan. Wa fi rad 'ala rafidah. Maka dalam hadis ini bantahan kepada orang-orang Rafidah. Ya. Di mana Rafidah Syiah, mereka mencela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar sonama Quraisy. Berhala Quraisy. Ini ucapan sangat lancang sekali kepada Abu Bakar. Ya. Mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan juga Umar dua berhala Quraisy. Nah, padahal Abu Bakar ini sahabat yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Nah, wa'ala Jahmiyah, dan juga bantahan kepada orang-orang Jahmiyah, ya, pengikut Jahm bin Safwan, ya. Bantahan kepada Jahmiyah di mana mereka mengingkari tentang khullah. Ya. Menurut mereka iman itu cukup dalam hati saja. Ya. Sehingga semua orang itu sama. Enggak ada yang lebih dicintai. Enggak ada khullah, enggak ada mahabbah. Ini diingkari oleh Jahmiyah tentang khullah dan mahabbah ini. Wa huma syarru ahli al-bid'ah. Al-bid'ah. Keduanya Rafidah dan Jahmiyah adalah sejelek-jelek al-bid'ah. Ya, sejelek-jelek al-bid'ah adalah Rafidah dan Jahmiyah. Nah, bahkan banyak dan para ulama yang mengkafirkan dua kelompok ini, Rafidah dan Jahmiyah. Wa akhrajahum ba'du salaf min as-sintaini was-sab'ina firqah. Dan sebagian salaf, sebagian para ulama salaf mengeluarkan mereka, dua kelompok ini, Rafidah dan Jahmiyah, dari 72 golongan. Rasulullah mengatakan bahwasanya setiap tariku hadil ummah ala 72 firqah. Umatku ini akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Umatku ini akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Nah, sementara para ulama mengeluarkan kelompok Rafidah dan Jahmiyah. Kenapa? Dikarenakan mereka itu dianggap kafir, sehingga tidak masuk ke dalam 72 golongan tadi. Nah, ada pun 72 golongan tadi, golongan-golongan yang mereka masih masuk ke dalam kaum muslimin, tapi terjatuh kepada kebid'ahan-kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan. Nah, kecuali satu golongan yang selamat. Ya, adapun Rafidah dan Jahmiyah, nah, ya, sebagian ulama mengeluarkan dari 72 golongan tersebut. Kenapa? Dikarenakan ya, kesatan mereka, penyimpangan mereka telah mengeluarkan mereka dari Islam, sehingga bukan dianggap lagi kelompok-kelompok Islam. Nah, wallahu a'lam bishawab, insyaallah nanti kita lanjutkan. Wa ila alhamdulillah subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.